nafil mutlaki. Contoh dari sholat yang dimakruhkan dilakukan di waktu-waktu tertentu yang akan dijelaskan nanti adalah nafil mutlak. Ini contoh dari sholat yang tidak memiliki sebab, ya. Melakukannya tidak ada sebab, baik sebabnya dahulu maupun sebab yang ada setelah sholat. Wa minhu sholatu tasabih, termasuk dari an-nafli al-mutlak. Jadi domir hu kembali ke nafli mutlak. Ini adalah sholat tasbih, sholat yang di dalamnya membaca beberapa bacaan tasbih. Jadi nafilil mutlak ini, mutlak itu artinya tidak dibatasi, ya. Lawan dari mutlak adalah muqayyad, tidak dibatasi atau tidak diikat. Kalau muqayyad itu diikat. Jadi maksudnya adalah tidak diikat dengan waktu. Jadi kapanpun melakukan sholat sunnah ini bisa dilakukan, ya. Kecuali waktu-waktu yang nanti akan dijelaskan. Jadi takbir melakukan sholat sunnah tanpa ada niat sunnah yang tertentu itu namanya sholat sunnah. Aulaha sababun mutaakhir, atau sholat yang memiliki sebab yang akhir, sebabnya berada di akhir. Ini juga tidak diperbolehkan melakukannya di waktu yang akan dijelaskan nanti. Contohnya karok atais tihorotin wa ihram, seperti dua rakaat istikharah. Istikharah ini sholat yang tujuannya agar diberikan pilihan terbaik oleh Allah. Wa ihram, dan sholat ihram. Sholat ihram ini sholat yang dilakukan sebelum melakukan ihram untuk haji, ya, untuk haji atau umrah. Jadi istikharah dan ihram ini adalah sebab dari melakukan sholat dua rakaat. Melakukan sholat sunnah dua rakaat tujuannya agar mendapat pilihan yang terbaik, dan tujuannya untuk melakukan ibadah ihram. Dua tujuan ini adanya setelah sholat, ya. Oleh karena itu dinamakan sebab mutaakhir, karena sebabnya berada di akhir sholat. Kemakruhan ini bila sholat itu dilakukan ba'da adai subuhin, setelah melakukan sholat subuh, hatta tartafi asamsu karumhin, hingga matahari naik mencapai kadar satu tombak. Satu tombak ini yang dimaksud adalah rumhul Arab, ya. Tombak Arab. Tombak Arab itu ukurannya 7 dzira'. Jadi dari ujung jari hingga siku itu 7 kali. Ukurannya 7 dzira', ya. Jadi kalau matahari sudah naik seukuran itu, seukuran 7 dzira', itu sudah diperbolehkan melakukan sholat. Wa asrin hatta tagruba. Waktu yang kedua adalah setelah melakukan sholat asar hingga matahari terbenam. Wa indastiwa'in ghaira yaumil jum'ah, dan di saat waktu istiwa selain di hari Jumat, ya. Jadi tiga waktu yang dimakruhkan melakukan sholat sunnah di dalamnya. Jadi kalau di dalam Fathul Mu'in hanya tiga waktu, ya, yaitu di saat setelah subuh, kedua setelah asar, dan ketiga di saat istiwa, di saat matahari tepat berada di tengah-tengah langit. Dan yang perlu diketahui adalah waktu istiwa itu merupakan waktu yang sangat singkat, dan waktu itu tidak cukup untuk melakukan sholat di dalamnya. Bahkan keberadaan waktu itu hampir tidak bisa dirasakan, hampir tidak bisa disadari, karena memang sangat singkat. Artinya, walaupun waktu itu sangat singkat dan tidak dimungkinkan sholat di dalamnya, akan tetapi masih dimungkinkan untuk memulai sholat di saat waktu itu, yaitu mengucapkan takbiratul ihram tepat di saat waktu istiwa. Jadi andai kata ada seseorang yang melakukan takbiratul ihram untuk sholat sunnah ya, di saat waktu itu, maka sholat yang dimulainya itu tidak sah. Kemudian di sini ada pengecualian, yaitu ghairu yaumil jumu'ah, terkhusus untuk hari Jumat, sholat di waktu istiwa ini hukumnya sah ya. Hukumnya sah walaupun bagi seseorang yang tidak menghadiri sholat Jumat. Jadi pengecualian hari Jumat ini tidak terkhusus hanya bagi orang yang menghadiri sholat Jumat saja. Lama lahu sababun mutaqaddim. Sholat yang memiliki sebab mutaqaddim, sebab yang mendahului sholat, ini hukumnya tidak makruh. Jadi yang makruh hanya sholat yang tidak memiliki sebab saja dan sholat yang sebabnya di akhir. Kalau sebabnya di awal yaitu mutaqaddim, ini hukum melakukannya tidak makruh. Contoh sholat yang sebabnya mutaqaddim adalah karokatai wudu, seperti dua rokaat yang disunahkan setelah melakukan wudu, wa tawafin dan dua rokaat setelah tawaf, wa tahiyatin dan dua rokaat tahiyat. Tahiyat artinya sholat setelah masuk ke dalam masjid untuk menghormati masjid ya, sebagai penghormatan kepada masjid. Wa kusufin dan juga sholat gerhana, jadi kusuf artinya gerhana ya, walaupun biasanya kusuf ini digunakan untuk gerhana bulan saja, tetapi ini yang dimaksud adalah dua gerhana sekaligus. Wa sholati janazatin dan juga sholat janazah, sholat mayit. Walau ini salah ya, walau ala ghaibin, ini bukan au bukan au tetapi lau, walaupun sholat jenazah yang dilakukan itu jenazah yang disolati tidak ada di hadapan musolli, jadi namanya sholat ghaib ya, mensolati jenazah yang tidak ada di tempat sholat, itu namanya ghaibah, ghaib, sholat ghaib. Jadi ini walau ya, bukan au. Wa i'adatin ma'al jamaah, dan juga mengulangi sholat fardu. I'adah artinya mengulangi sholat fardu ma'al jamaatin berserta jamaah. Walau imaman, walaupun dia sebagai imam, walaupun menjadi imam. Kemudian wa kafaitatin, dan contoh yang lain adalah sholat qadha. Faitah ini sholat fardu yang bukan hanya sholat fardu ya, sholat yang sudah keluar waktunya. Au naflin atau sholat sunnah, lam yaksid ta'khiroha lil waktil makruh liyakdiyaha, yang tidak ada tujuan mengakhirkannya hingga sampai di waktu makruh supaya dilakukan di waktu itu. Liyak dia hafihi au yudawi ma'alaihi, atau dia menjadikan waktu itu sebagai rutinitasnya. Jadi tidak boleh mengkodok sholat atau semuanya ini ya, semua sholat ini tidak boleh dilakukan di waktu itu, tidak boleh diakhirkan di waktu itu supaya dia melakukannya di situ, atau digunakan sebagai kebiasaan, sebagai rutinitas ya, yudawi ma'alaihi. Kemudian di dalam kitab fikih ada penjelasan bahwa tentang kata sabab mutaakhir dan sabab mutaqaddim, ini artinya adalah sebab yang awal dan sebab yang akhir, sebab yang dahulu dan sebab yang berada di belakang ya. Ini ada ulama yang berbeda pendapat, lebih dahulu dan berada setelahnya. Ini yang dinisbatkan ini sholat yang bersangkutan atau waktunya. Jadi ukuran sebab awal dan akhir itu apakah sholat atau waktu, itu ada ulama yang berbeda pendapat ya, ada yang mengatakan sholat, ada yang mengatakan waktu. Jadi maksudnya sebab mutaqaddim adalah sebab yang sebelum sholat. Ada yang mengatakan sebab yang sebelum waktu sholat. Begitu juga sebab mutaakhir ya, sebab setelah sholat. Ada yang mengatakan sebab setelah waktu, sebab yang ada setelah waktu, waktu makruh ini maksudnya. Jadi kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa sebab ini adalah sebab sholat, sebelum atau setelah sholat, maka tidak ada sebab mukorin, ya. Tidak ada sebab mukorin. Seperti di dalam Fathul Mu'in ini, sebab hanya ada dua. Ada mutaqaddim, lebih dahulu, ada mutaakhir, setelah sholat ya. Tidak ada sebab yang mukorin, sebab yang bersama dengan sholat. Mengapa? Karena sebab sholat itu pasti terjadi sebelum sholat, ya, sebelum sholat. Berbeda dengan pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwa sebab ini yang dimaksud adalah sebab yang dinisbatkan dengan waktu. Jadi sebab mutaqaddim artinya sebelum waktu masuk, sebab mutaakhir artinya setelah waktu berakhir. Kalau mengikuti pendapat ini berarti sebab itu ada tiga. Selain mutaqaddim dan mutaakhir ada juga sebab mukorin. Nah, sebab mukorin ini berarti sebab yang ada di dalam waktu, ada di dalam waktu yang dimakruhkan oleh syariat melakukan sholat di dalamnya. Dan penulis kitab Fathul Mu'in ini itu mengikuti pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama yaitu sebab ini adalah nisbatnya ke sholat, hubungannya ke sholat, bukan ke waktu. Oleh karena itu seperti yang saya jelaskan tadi, tidak ada sebab mukorin di dalam kitab Fathul Mu'in. Hanya ada mutaqaddim dan mutaakhir ya. Karena seperti tadi bahwa sebab yang mukorin itu pasti berada sebelum melakukan sholat. Jadi sholat-sholat yang oleh para ulama lain dikategorikan sebab mukorin itu di kitab Fathul Mu'in dikategorikan sebab sebab mutaqaddim ya. Jadi contohnya adalah sholat gerhana atau sholat kusuf dan sholat istisqa ya. Misalkan ada sholat istisqa. Istisqa dan kusuf itu oleh ulama lain termasuk sebab mukorin ya. Sebab mukorin. Atau di sini tidak dijelaskan istisqa, yang dijelaskan kusuf. Sholat kusuf ini kalau dalam Fathul Mu'in termasuk malahu sababun mutaqaddim, termasuk sholat yang sebabnya ada sebelum sholat. Tetapi di ulama, penjelasan di ulama lain, ini termasuk sebab yang mukorin. Karena memang sebabnya masih ada di saat melakukan sholat ya. Gerhananya masih ada di saat melakukan sholat. Walaupun awal gerhana itu dimulai sebelum sholat ya. Jadi perbedaannya tadi dikarenakan ulama pengarang Fathul Mu'in ini mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa nisbat mutaqaddim dan mutaakhir itu nisbatnya kepada sholat, maka sholat kusuf ini tergolong malahu sababun mutaqaddim. Tapi sebagian ulama lagi ada yang mengatakan bahwa sholat kusuf ini termasuk sebab mukorin. Dan memaknai mukorin itu bukanlah sebab yang berada di dalam waktu, tetapi sebab yang ada di dalam sholat ya, sebab yang masih ada di saat sholat. Jadi memaknai sebab mukorin dengan walaupun sebab itu ada di dalam kelanjutannya. Jadi seorang yang melakukan sholat kusuf, sholat gerhana, itu memang gerhananya mulai ada sebelum sholat. tetapi di saat sholat itu gerhananya masih ada. Ini pendapat lain lagi ya. Pendapat lain lagi yang memaknai sebab mukorin adalah sebab yang ada di saat sholat, walaupun sebab itu dimulai sebelum sholat. Ini pendapat yang lain lagi. Maka jika mengikuti pendapat yang ini, sholat gerhana dan sholat istisqa atau meminta hujan itu tergolong sebab yang mukorin. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, walaupun sebab awalnya dimulai sebelum sholat, tetapi di saat sholat sebab itu masih ada. Di saat sholat gerhana masih ada, di saat sholat meminta hujan juga masih ada. Harapan meminta hujan itu masih ada. Kemudian contoh-contoh di dalam kitab Fathul Mu'in ini, sholat wudhu ya, dua rakaat wudhu itu sebabnya adalah wudhu. Jadi wudhu dilakukan sebelum sholat. Sholat tawaf itu sholat setelah tawaf. Jadi tawafnya sebelum melakukan sholat. Kemudian sholat tahiyatul masjid itu sebabnya adalah masuknya masjid. Jadi masuk masjid terlebih dahulu baru sholat. Jadi sebabnya di depan. Kemudian sholat kusuf, ini seperti yang saya jelaskan tadi, sebabnya adalah gerhana ya, mulai ada perubahan di matahari dan langit, itu juga terjadi sebelum sholat. Kemudian sholat mayit, sholat jenazah, ini sebabnya adalah sucinya mayit. Jadi setelah mayit itu suci, disucikan, maka itu sudah menjadi sebab keharusan sholat mayit. Kemudian sholat qadha, sholat faitah atau qadha, itu sebabnya adalah ingat ya, sebabnya adalah ingat. Jadi kalau mengeluarkan sholat dikarenakan lupa, itu harus dilakukan setelah ingat. Jadi ingat itu pastinya ada sebelum melakukan sholat. Kemudian yang menjadi pertanyaan oleh Hasyiah I'anatut Thalibin, oleh pengarang kitab Hasyiah I'anatut Thalibin, adalah sholat i'adah ma'ajama'ah. I'adah ini maksudnya sholat fardu yang diulangi, diulangi lebih dari satu. Dan sholat itu dilakukan dengan jamaah, dengan jamaah dengan orang lain ya. Ini penulis Fathul Mu'in, penulis Hasyiah I'anatut Thalibin, beliau bertanya sebab sholat fardu yang diulangi ini apa, sebabnya apa. Kalau sebabnya jamaah, itu berarti tidak termasuk sebab mutaqaddim, karena jamaah itu belum ada sebelum melakukan sholat. Selain itu, jamaah itu merupakan syarat ya, merupakan syarat kebolehan mengulangi sebab, mengulangi sholat, bukan sabab ya. Kalau sebabnya mendapatkan pahala, agar mendapatkan pahala, itu sholat sunnah mutlak juga dilakukan untuk mendapatkan pahala. Padahal sholat mutlak ini digolongkan oleh para ulama tergolong sholat yang tidak memiliki sebab ya. Jadi andai kata mengulangi sholat fardu ini sebabnya adalah untuk mendapatkan pahala, ini mestinya sholat nafli mutlak, sholat sunnah mutlak juga termasuk sholat yang memiliki sabab mutaqaddim. Tetapi oleh para ulama, sholat sunnah mutlak ini termasuk sholat yang tidak memiliki sabab. Jadi khusus untuk i'adatin ma'a jamaah wal imaman, ini oleh Hasyiah, pengarang Hasyiah I'anatut Thalibin, beliau mengajukan satu pertanyaan dan di kitab itu tidak dijelaskan jawabannya. Kita hanya diberi satu PR saja ya. Dan untuk sholat ini, sholat yang diulangi, sholat fardu yang diulangi, ini nanti akan dijelaskan bahwa ini merupakan penggambaran dari sholat yang harus niat imam. Jadi secara umum niat imam itu sunnah, tapi ada 4 sholat ya. Kalau di kitab Safinah ada 4 sholat yang imam diharuskan niat imam. Salah satunya adalah sholat fardu yang diulangi. Kemudian tentang yudawi ma'alaihi. Yudawi ma'alaihi ini artinya tidak boleh terus-menerus. Tidak boleh terus-menerus mengqadha sholat di waktu makruh. Jadi yudawi ma'alaihi ini adalah catatan dari fa'itah tadi ya, fa'itah atau naflin. Jadi sholat yang sholat qadha, mengqadha sholat di waktu ini, di waktu yang dimakruhkan melakukan sholat, ini diperbolehkan. Tapi kebolehan itu dengan catatan ya, dengan dua catatan. Catatan yang pertama adalah tidak sengaja memilih waktu itu, dan catatan yang kedua adalah tidak selalu melakukannya di waktu itu, tidak terus menerus mengqadha sholat di waktu itu. Karena hal ini merupakan kekhususan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu di saat beliau meninggalkan sholat sunnah zuhur, beliau selalu mengqadha di waktu makruh ini, di waktu makruh. Dan ini khusus Nabi, hukumnya tidak makruh ya, hukumnya tidak makruh. Ada ulama yang mengatakan hukumnya boleh bagi Nabi, ada ulama yang mengatakan hukumnya sunnah ya bagi Nabi. Jadi catatan ini au yudawi ma'alaihi ini tidak diperbolehkan karena hal itu hanya dibolehkan bagi Nabi kita, Nabi Muhammad, dan tidak diperbolehkan bagi umatnya.